Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita pelajari sebelumnya bahwa disunnahkan kain kafan itu terdiri dari 3 lembar kain, bukan terdiri dari gamis, sirwal, sarung, enggak, tetapi 3 lembar kain yang berwarna putih sebagaimana kain kafan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terkait dengan warna putih juga ada perintah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan itu disunnahkan. Dan disebutkan dalam kitab ini, Fiqhul Muyassar yang kita pelajari, bahwa untuk kain kafan jenazah wanita berbeda dengan kain kafan jenazah laki-laki. Untuk wanita, untuk bagian tubuh bagian bawah disarungi, kemudian bagian kepala dikerudungi, kemudian tubuh bagian atas diberi gamis, baru kemudian dibungkus dengan 2 lapis kain dari luarnya. Dan ini berdasar berpijak pada satu hadis yang hadis itu dhaif, sebagaimana tahqiq Al-Albani rahimahullah, dan telah kami jelaskan ini dalam buku panduan mudah mengurus jenazah. Sehingga yang benar seperti kata Al-Albani rahimahullah, dan hadisnya dhaif, maka kain kafan wanita yang disunnahkan sama dengan lelaki, yaitu terdiri dari 3 lembar kain seperti kain kafan Nabi alaihi wasallam. Kami nukil juga di dalam buku panduan mudah mengurus jenazah keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kami nukil dari Syarhul Munthir. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengakui jika hadis ini dhaif, maka kembali ke hukum asal bahwa hukum yang berlaku bagi Nabi alaihi wasallam, dalam hal ini hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita selama tidak ada dalil yang membedakannya. Naam. Dan di sini dalil yang membedakannya dhaif, berarti hukumnya sama. Barakallahu fikum. Wasabiyyu fi thawbin wahidin, dan untuk sabi, untuk anak kecil, dikafani, dibungkus dalam 1 pakaian, dalam 1 kain kafan, cukup 1 saja. Ya, ini juga butuh dalil membedakan kain kafan yang disunnahkan untuk anak kecil dengan orang dewasa. Ya, ini juga butuh dalil. Nah, jika tidak ada dalil dalam hal ini, maka kembali ke hukum asal yang berlaku untuk orang dewasa sama untuk anak kecil. Berarti juga 3 lembar kain. Wa yubahu fi salasatin, dan dibolehkan dikafani ya dengan 3 kain kafan. Nah, dibolehkan dikafani dengan 3 kain kafan. Nah, yakni mereka mengatakan sunnahnya 1 kain dan boleh 3 kain. Naam. Seperti yang kami katakan tadi, ya, jika tidak ada dalil yang membedakannya, maka hukumnya sama antara anak kecil dengan orang dewasa. Wasagiratu fi qamisin wa lifafatain. Tadi itu anak kecil jenazah laki-laki, ya. Jenazah anak kecil yang jenis kelaminnya laki-laki. Adapun as-saghiratu, untuk anak kecil, yang berjenis kelamin perempuan, maka dikafani sunnahnya fi qamisin, dalam gamis, yakni dipakaikan gamis ya, walifafataini, dan dibungkus dua kain dari luar ya. Ini juga sama pembahasannya ya. Jika tidak ada dalil yang menetapkan hal ini ya, maka pada asalnya sama antara yang anak kecil laki-laki dan perempuan ya, dan sama dengan kain kafan orang dewasa laki-laki dan wanita, yakni semuanya kembali kepada kain kafan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sunnahnya 3 lembar kain. Baik, barakallahu fikum. Tersisa masalah di sini, tidak disebutkan satu hal yang disunnahkan pada pengafanan, proses mengafani jenazah, yaitu ya, pertama, dan itu ada hadis yang sahih, yaitu disunnahkan mengasapi kain kafan itu sebelum digunakan, disunnahkan diasapi dengan bukhur, dengan asap yang berbau harum, yang disebut dengan bukhur, asap dupa yang harum. Nah, menggunakan kayu gaharu atau yang lain yang berbau harum. Nah, ini jika memungkinkan, ini hanya sunnah ya. Baik. Yang kedua, yaitu mengharumi kain kafan dengan hanut, dan juga jenazah dengan hanut ya. Pada hadis yang telah lewat, hadis tentang satu sahabat yang berihram ketika wukuf di Arafah ya, saat berhaji ketika wukuf di Arafah jatuh, patah dan meninggal. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ketika merintahkan para sahabat untuk mengurusi jenazahnya, Nabi mengatakan wala tuhannituhu, dan kalian jangan harumi dengan hanut jenazahnya. Naam, ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat ya, bersama Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengurusi jenazah seorang muslim. Mereka menaburkan hanut pada jenazah, mengharuminya dengan hanut. Oleh karena itu, ketika sahabat ini meninggal dalam keadaan berihram, hukum ihram masih berlaku padanya. Dan orang yang berihram, di antara larangan bagi orang yang sedang berihram adalah tidak boleh mengenakan parfum, tidak boleh mengenakan wewangian, minyak wangi, baik pada pakaiannya maupun pada tubuhnya, tidak boleh. Oleh karena itu, pada proses ya mengafaninya, Nabi mengingatkan para sahabat, kalian jangan harumi dengan hanut. Kenapa? Karena ini meninggal dalam keadaan masih berihram, tidak boleh terkena minyak wangi, baik kain kafannya maupun tubuhnya. Oleh karena itu dilarang. Ini menunjukkan biasanya ya memang dihanuti. Nah, apa yang dimaksud dengan hanut? Hanut itu adalah ramuan wewangian, kasturi campur ambar ya, campur yang lainnya ya, campuran beberapa minyak wangi. Nah ya, jika tidak ada campuran hanut ya, semampunya jika ada satu jenis kasturi misalkan, itu saja yang digunakan mengharumi kain kafan. Jadi setiap kali dibentangkan ditaburi, ya hanut, ya minyak wangi, bentangan yang kedua taburi lagi, kemudian lapisan yang ketiga ditaburi lagi. Nah, jadi setiap kali dibentangkan, ya setiap lapis ditaburi, sehingga ketika bersusun tiga lapis semuanya dalam keadaan sudah ditaburi hanut. Kemudian jenazah diletakkan di atas tiga lapis kain itu, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Kemudian jenazahnya, ya, ditaburi hanut, ya, ditaburi hanut mulai dari kepala sampai ke kaki. Naam, ya, sebagaimana kata Asy-Syaukani rahimahullah yang ana nukil dalam panduan mudah mengurus jenazah, bahwa seluruh tubuh jenazah, ya, memiliki, ya, hukum yang sama untuk ditaburi dengan hanut, diharumi dengan hanut. Tidak ada dalil penghususan dengan anggota-anggota wudu saja, ya, anggota-anggota sujud saja. Nah, dengan anggota-anggota sujud tidak ada penghususan dengan anggota-anggota sujud saja. Nah, bersama dengan itu di sana ada beberapa kaifiat yang disebutkan oleh ulama, ya, yaitu mulai dari anggota-anggota sujud dulu, ya, kemudian jadi mulai dari anggota-anggota sujud dulu yang diharumi, tabur hanut, kemudian lipatan-lipatan, ya, kemudian anggota-anggota sujud termasuk kepala, ya, kepala dan jenggot, ya, di taburi hanut sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lipatan ketiak, ya, dan yang lainnya. Nah, dan mereka juga menyebutkan, ya, menggunakan kapas ditaburi hanut, kemudian menutup lubang bagian yang berlubang dari tubuh, ya, diletakkan di atas matanya, di lubang hidungnya, lubang telinganya, dan di lubang duburnya. Nah, dan mereka juga menyebutkan, ya, di jenazah itu dipakaikan celana, ya, guntingkan dari kain kafan itu, kemudian ikatkan celana seperti celana cawat di bagian kemaluannya. Nah, baik. Nah, itu yang diantara yang disebutkan oleh ulama dalam pengurusan jenazah, bagian dari proses penggunaan hanut ini tadi. Nah, ya, dan sudah nukil tadi dari Asy-Syaukani mengingkari jika hanya bagian-bagian itu saja yang ditabur hanut. Artinya apa? Jika mengamalkan yang disebutkan oleh ulama, mulai dari anggota-anggota sujud, kepala, jenggot, jika ada jenggot, ya, dan seterusnya tadi, ya, jangan hanya itu, seluruh tubuhnya yang lain juga ditaburi hanut. Nah, itu maksud Asy-Syaukani. Ya, setelah itu selesai, baru kemudian dibungkus, ya, dengan cara yang telah kita pelajari. Mulai dari lapisan paling atas, kemudian kain lapisan kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai diikat, ya, di bagian yang berlebih di kepala, di kaki, dan seterusnya telah kita pelajari. Nah, bisa dilihat di panduan mudah mengurus jenazah. Kemudian terakhir, sebelum kita beralih ke masalah yang keempat, ya, yang terakhir sebelum kita beralih, di sini kita pelajari bahwa la yughassalu syahidul ma'rakah wa kadzalika la yukaffanu wa la yusalla alaihi. Orang yang mati syahid di ma'rakah, di perang pada perang, di medan perang jihad fisabilillah ya. Adapun yang mati syahid karena tenggelam, kejatuhan, reruntuhan dan semisalnya yang disebutkan dalam hadis ya, yang kematiannya mengenaskan, tenggelam dan semisalnya disebutkan di hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati syahid, itu hukumnya berbeda ya, sudah disampaikan. Jadi yang mati syahid pada jihad fi sabilillah ya, yang mati di medan perang jihad. Nah, di sini dikatakan tidak dimandikan jenazahnya, tidak dikafani dan tidak disolati. Jadi dia dimandikan apa adanya dengan pakaiannya yang penuh dengan darah. Nah, ya, jadi tidak dilepas pakaiannya. Nah, baik, tidak dilucuti pakaiannya, tetap dengan pakaian apa adanya dalam keadaan berdarah seperti itu ya, karena nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ya mengucurkan darah, tetapi itu darahnya berbau kasturi. Nah, yang ingin ana sampaikan di sini, kita mendapati di sini disebutkan pada masalah yang ketiga hadis Mus'ab bin Umair ya. Hadis Mus'ab bin Umair, yakni hadis tentang pengafanan jenazah Mus'ab bin Umair. Yang meriwayatkan hadis itu adalah Khabbab. Naam. Khabbab bin Arad yang mengisahkan tentang proses pengafanan jenazah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair salah satu syuhada Uhud dari 70. Dari 70 syuhada Uhud, salah satunya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan dikafani kan? Diceritakan oleh Khabbab bin Arad proses pengafanan Mus'ab bin Umair. Nah, dengan satu ya pakaian yang dimilikinya, didapatkan, yaitu namirah. Jika ditutup dari kepala, terbuka kakinya. Jika ditutup dari kaki, terbuka kepalanya. Hanya Nabi memerintahkan ditutup dari kepala dan bagian kaki yang terbuka ditutup dengan rumput idkhir. Nah, ini bagaimana? Padahal disebutkan sebelumnya bahwa tidak dikafani. Nah, ini butuh difahami. Nah, pakaiannya tidak dilucuti kan? Dengan pakaian yang penuh dengan darah itu tetap seperti itu, tidak dimandikan. Artinya berarti ya disunnahkan dikafani. Tidak wajib dikafani, tetapi disunnahkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Al-Albani menyebutkan dalam Ahkamul Janaiz ya, di yang disukai, disunnahkan dikafani ya, dengan pakaiannya, di atas pakaiannya. Jadi pakaiannya tidak dilucuti ya, supaya dijelaskan tetap seperti itu dengan pakaian yang penuh dengan darah itu ya, karena tidak dimandikan. Kemudian dibungkus kain kafan ya, dalam keadaan tetap mengenakan pakaiannya. Nah, dalilnya adalah ini hadis Khabbab bin Arad. Karena di sini Mus'ab bin Umair dikafani, padahal dia salah satu syuhada Uhud. Menunjukkan bahwa disunnahkan tetapi tidak wajib. Dan bagaimana cara mengafaninya? Jenazahnya tidak dimandikan, pakaiannya tidak dilucuti, tetap dengan pakaian yang dia ya pakai berperang sampai dia terbunuh mati syahid, penuh dengan darah, tetap seperti itu. Kemudian dibungkus dengan kain kafan. Jadi ini Mus'ab bin Umair seperti itu ya, tetap dengan pakaiannya yang dia gugur dengan itu, kemudian dikafani dari luar, dibungkus. Begitu cara memahaminya. Bisa dilihat di Ahkamul Janaiz, Al-Albani rahimahullah menyebutkan hal itu. Ini tuntas ya, barakallahu fikum. Ini masalah yang keempat, singkat mungkin 5 menit waktu yang tersisa cukup ya. Al-masalatu rabi'atu, masalah yang keempat, as-salatu 'alal mayyiti, menyolati jenazah mayat, hukmuha, hukumnya, wa dalilu dalik, dan dalilnya. As-salatu 'alal mayyiti fardu kifayatin, menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Ya, idza fa'alaha al-ba'du, apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang mencukupi, saqaqal ithmu, gugur dosa, anil baqin, dari kaum muslimin yang lainnya yang tidak ikut mengerjakannya. Jadi yang dituntut adalah jenazah itu ada yang menyolati, tidak boleh tidak, jangan sampai tidak ada menyolatinya sama sekali, harus ada menyolatinya meskipun hanya satu orang. Ya, jika sudah ada yang menyolatinya meskipun hanya satu orang, maka gugurlah kewajiban dosa, gugurlah dosa dari kaum muslimin yang lainnya. Jika tidak ada yang menyolati sama sekali, semuanya kena dosa. Semuanya kena dosa. Itu fardu kifayah. Wa dalilu, wa dalilnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man mata wa alaihi dainun, tentang orang yang meninggal, seorang pria dari kalangan sahabat yang meninggal dalam keadaan punya utang yang belum dilunasi. Kata Nabi kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, hendaknya kalian menyolati jenazah sahabat kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya apa? Nabi mewajibkan kaum mukminin untuk menyolatinya dengan sifat wajibnya fardu kifayah. Bukan berarti semuanya harus sholat, tidak boleh ada yang ketinggalan, enggak. Asalkan ada sebagian yang sudah menyolati, cukup. Itu fardu kifayah. Dan ini juga berarti Nabi tidak ikut menyolatinya. Nabi menyerahkan kepada sahabat, sahabat yang disuruh menyolati, Nabi tidak mau menyolatinya. Kenapa? Karena dia mati punya utang belum dilunasi. Ini menunjukkan ya, hati-hati dengan yang namanya utang. Bukan perkara kecil. Di awal-awal ketika negara belum memiliki perbendaharaan harta yang banyak, Nabi belum mampu melunasi utang sahabatnya yang meninggal jika punya utang, maka Nabi tidak mau menyolatinya, diserahkan ke sahabat. Ini dalam rangka ya, peringatan kepada umat agar jangan bermudah-mudahan berutang, dan jika berutang upayakan dilunasi. Ya, sehingga Nabi sengaja tidak menyolatinya sebagai satu bentuk hardikan bagi yang lain agar ya, hati-hati dan namanya utang. Jika meninggal dalam keadaan tidak berutang, tidak disolati oleh Nabi. Tetapi karena fardu kifayah, maka sahabat yang diharuskan menyolatinya. Namun pada perkembangannya ketika negara sudah banyak harta, ya, ada baitul mal, ya, ada harta di perbendaharaan negara, maka Nabi membantu melunasinya dari negara. Nah, atau jika misalkan ada jenazah yang punya utang, ya, kemudian ada sahabat yang lain yang ingin menolong, mengatakan saya yang melunasi utangnya, maka Nabi menyolatinya. Jika sudah ada yang menolong, ya, jenazah itu, dia mengatakan saya yang menanggung utangnya, saya yang melunasi, maka Nabi menyolatinya. Baik. Kemudian wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yauma mauti an-najasyi, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam di hari kematian An-Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi di Afrika sana, di Sudan. Naam, karena dia masuk Islam, tetapi dia satu-satunya yang Muslim di negerinya. Dia rajanya, dan dia satu-satunya yang masuk Islam. Sehingga dipastikan ketika wafat, tidak disolati di sana, karena tidak ada Muslim di sana. Maka Nabi mengatakan, inna akhon lakum, sesungguhnya saudara kalian, yaitu Raja Najasyi, qad mat, sungguh telah meninggal. Faqumu, maka berdirilah kalian. Fasallu alaih, maka solatlah atasnya. Riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW memimpin solat jenazah secara gaib, solat gaib, ya, dari Madinah, ya, berjamaah bersama para sahabatnya menyolati jenazah Raja Najasyi itu dari Madinah, dan posisi Najasyi itu di sana, di Afrika, di Sudan. Naam. Kenapa disolati dengan solat gaib? Karena tidak ada yang menyolatinya di sana. Jadi tidak ada yang menunaikan kewajiban fardu kifayah itu di sana, di negeri Raja Najasyi. Sehingga Nabi yang mengerjakannya bersama sahabat dari Madinah dengan solat gaib. Naam. Solat gaib nanti juga akan disinggung. Barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan bahwa fardu kifayah harus ada yang menyolatinya. Tidak boleh tidak. Barakallahu fikum. Faddalu jazakumullahu khairan wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.